sekarang Al-Ghasyiyah. Mau dibagi dua atau sekali aja cukup? Yang Al-Ghasyiyah ini, Alataka Hadithul Ghasyiyah. Rata-rata sudah hafal atau rata-rata belum hafal ini? Oh, berarti dibagi dua. Pertemuan pertama sampai 16. Pagi ini berarti sampai ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Sampai di situ biar pas maknanya. Ayat 1 sampai ayat 16. Ayat pertama, hal ata ka hadithul ghasyiyah. Ata berapa harakat? Dua. Dinamakan mad tabi'i. Hadithu di juga dua, mad tabi'i. Al ghasyiyah gha juga dua harakat, mad tabi'i. Ataka ka dibaca pendek atau dipanjangkan? Pendek. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Hal ataka hadithu, salah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Oke, 1, 2, 3. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhui. Tanwin bertemu ya, idgham bi ghunnah. Wujuhun yawma idzin dzin kha, tanwin bertemu dengan kha. Izhar, izhar syafawi atau izhar halqi? Halqi. Wuju dua harakat. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, yawma idzin khashi'ah. Izhar 1, 2, 3. Amilatun a dua harakat ya. Amilatun, tanwin bertemu nun, idgham bi ghunnah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. 1, 2, 3. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tasla la berapa harokat? Dua. Tasla naran, tanwin bertemu ha, idhar. Tasla naran hamiyah. 1, 2, 3. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Qa dua harakat. Aniyah a dua harakat. Ainin a, tanwin bertemu hamzah, idh har. Tusqa min ainin aniyah. Ayat berikutnya, laisa lahum, lai dinamakan apa? Lin. Laisa lahum ta'amun, hum ta, mim sukun bertemu ta, idhar syafawi. Laisa lahum ta'amun illa mun'i idhar halki. Illa dua harokat. Illa tasdid nggih. Illa min nun bertemu dengan dhad ikhfa. Illa min dhari' dhari' laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 1, 2, 3. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu sin tipis. La yusminu wala dua harakat. La yusminu wa la yughni min yughni ni berapa harakat? Dua. La yusminu wa la yughni min nun bertemu jim ikhfa. Yughni min, jangan yughni min tapi dipanjangkan yughni. La yusminu wa la yughni min ju'. 1, 2, 3. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhui tanwin bertemu ya itu kami gunnah. Yauma idzin tanwin bertemu nun itu kami gunnah. Wujuhun yawma idzin na'imah. 1, 2, 3. Wujuhun yawma idzin na'imah. Ditahan. Yawma idzin na'imah. 1, 2, 3. Yawma idzin na'imah. Bagus. Lisa'iha radiyah. Fi jan tahan ge. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha ainun tahan karena tanwin bertemu jim ikhfa. Fiha fiha dua harakat fiha ainun jariyah. 1, 2, 3. Fiha ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Fiha wa akwa dua harakat wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariq masfufah. Wa namariq masfufah. Namariq wa namari tebal tipis tipis. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabi yumabthuthah. Wa zarabi yumabthuthah. Bi yu ya nya tasdid. Wa zarabi yumabthuthah. Wa zarabi yumabthuthah. Dibaca bersama-sama ayat 1 sampai 16. Oke, pelan-pelan aja, tidak perlu terburu-buru. Satu, langsung aja hal ataka. 1, 2, 3. Hal ataka hadisul khashiyah. Wujuhun yawmaidin khashiyah. Amilatun nasibah. Do yawma'idhin na'imah li sa'yiha radiyah mabthuthah. Banyak hadis yang kita baca pagi ini cukup panjang, suratnya pun demikian, berarti waktu yang digunakan juga lebih panjang, sehingga pulangnya pun lebih sih yang tidak usah khawatir karena pahalanya lebih banyak. Jangan wah saya ini awan banget ya, saya ini kok malah sedih, malah seharusnya bersyukur karena waktunya untuk perbuatan baik begitu. Apalagi sekarang hari Ahad, kemarin Sabtu, besok Senin. Nuli yang ge. Lah ya itu. Alhamdulillah.